ingin engkau ada di sini, menemaniku saat sepi, menemaniku saat gundah. Hidup tanpamu, aku rindu setengah mati kepadamu. Sungguh ku ingin kau tahu, aku rindu setengah cool.